Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi perdebatan tentang hukum rokok. Muhammadiyah memfatwakan haram, PBNU makruh, PWNU Jawa Timur mubah. Seorang kiai di Surabaya, di Simokalangan, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Allam. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawmaz zihaam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, hadratal afadil, ulama'an al-kurama, wa bi muqaddimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imam Syuhada ingkang kula ta'zimaken, ketua dan seluruh pengurus Yayasan Masjid Baitul Huda, ingkang minulya pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari anggota Polri yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, kanca-kanca panitia, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan dapat bersama-sama hadir bersilaturahim sekaligus talabul ilmi di majelis yang khidmah dan penuh barokah. Fa insya Allah majelis dan kegiatan yang paling dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kula sampeyan disalap nggene panggenan lan kegiatan ingkang dipun remeni dening para malaikat. Kula sampeyan didekek nek panggonan lan kegiatan ingkang dipun senengi dening para nabi lan para rasul. Nggih menika majelis zikir lan majelis taklim. Hanya dua kegiatan ini yang dicintai Allah, disenengi para malaikat, disenengi para nabi, para rasul. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallah wa 'aliman wa muta'alliman." Jamaah rahimakumullah, ad-dunya mal'unatun, dunia sak isine iki dilaknati kalih Allah. Apa wae sing dadi isine dunia iku dilaknati Allah. Acara apa wae, kegiatan apa wae ndek dunia iku kabeh dilaknati Allah. Lah wong sing uripe mok digawe ngurusi dunia sak isine iku ya katut dilaknati Allah. Dunia sak isine sing ora dilaknat Allah iku mek loro. Siji zikrullah, zikir. Waktu, pikiran, tenaga, bondo sing digunakno kanggo zikir. Nomor loro aliman wa muta'alliman. Aliman wong sing alim artine wong sing iso ngaji. Wa muta'alliman ora alim tapi gelem ngaji. Makna ringkese ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo ngaji. Yo mek loro iki sing ora dilaknati karo Gusti Allah. Kegiatan apa ae, acara apa ae, selama tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan dengan zikir dan ngaji, kuwabeh dilaknat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loro iki penting Bapak Ibu. Ayo diangen-angen. Nomor siji zikir. Kalau sampean niku nek gelem zikir dadi wong sing ora sembarangan. Kalau sampean janji gelem zikir dadi wong sing hebat, luar biasa, istimewa. Ana jalisuman zakaroni. Dawuhipun Allah teng kene hadis qudsi. Aku iki koncoe wong sing gelem zikir nyang aku. Dadi kula sampean nek zikir iku dadi kancane Gusti Allah. Ora trimo dadi kancane lurah. Ora trimo dadi kancane apa maneh RW. Ora teko pisan. Tapi nek acara dangdutan kok ngarep dhewe. Wis gak tepak ngene. Kula sampean nek gelem zikir niku gak trimo dadi kancane lurah, gak trimo dadi kancane camat, kancane bupati, kancane wali kota, kancane gubernur, kancane presiden ora, langsung kancane Gusti Allah. Ana wong nang dadi kancane Gusti Allah hebat. Lah Gusti Allah iku kanca sing paling setia. Tidak ada teman sesetia Allah Subhanahu wa taala. Allah nek ngancani menungso setia abadi selamanya. Liyane Allah gak ono sing setia temenanku gak ono. Sak akrab-akrabe kanca, sak raket-rakete kanca iku gelem ngancani sampean sementara dibatasi oleh waktu. Contone bojo iku koyoke akrab e pol. Bojo iku koyoke setiane luar biasa. Pemane sik pacaran. Nek janji e medeni wong. Aku berjanji sehidup semati, seia sekata, setia selamanya. Aku akan selalu mendampingimu dalam suka maupun duka. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi... Sek pacaran, sek nganten nanyar, koyok yoyo setiae. Padahal bojo sampean gelem ngancani sampean. Bojo sampean arep karo sampean, bojo sampean doyan karo sampean. Iku mergo sampean isih urip. sampean mati, bojo wis gak arep sampean, bojo wis gak gelem karo sampean, lungguh jejer karo sampean ae wis gak gelem. Berarti kesetiaane bojo ngancani sampean iku sebatas sampean isih urip. Bojo gelem ngeloni sampean iku mergo sampean isih urip. Sampean mati, bojo wis gak gelem ngeloni sampean. Jejeri sampean ae lho wis gak gelem. Wong lanang apa maneh ditinggal mati bojo gayae koyo susah-susah. Lenger-lenger ndek garepe omah. Asline ora perkara susah ditinggal mati sing wedo. Mikir sapa gantine ibuke arek-arek. Niku kelakuane wong lanang-lanang. Kuwabeh rata. Sing ora ya aku tok iki. Lawang kadang-kadang sampean durung mati sik urip meger-meger lho. Bojo wis gak gelem ngancani sampean. Lah ono sih wong lanang ku ndek omah karo bojone ku gak kerasan. Tapi nek warunge rondo bawet ae pol. Apa maneh model warung pangkon. Saiki kan akeh warung pangkon. Kopi sak cengkir ku 10.000. Lho cek larange, larang kopine 1.000, mangkune 9.000. Kok nek ditambah mek-mek dadi 20.000. Wake saiki. Iku zaman sik urip lho kadang bojo wis gak gelem karo sampean, gak gelem ngancani sampean. Nun 1.000 Bapak Ibu, anak gelem karo sampean, gelem lungguh jejer sampean, gelem ngoncoi sampean, mergo sampean isih urip. Sampean mati, anak wis gak gelem ngoncoi sampean, lungguh jejer sampean wis gak gelem. Lha kadang ana wong tuane isih urip ya anak wis gak gelem karo wong tuwa. Anak nyatru wong tuwa, gak wawuh karo wong tuwa. Enten apa mboten? Akeh. Gara-garane sepele perkara lek bagi warisan ora padha. Ayo bapak karo ibu iki padha-padha anak, bagi ayah gak padha, gak adil. Nek cacak dikek bagian akeh, aku di bagian titik, bapak taek ah. Bapak ini ditaik-taik no itu bapak ini saya urib itu bodoh-bodoh putu, lihat anaknya cacak lono bisa ngoni, lihat anakku gak direken mbah taik ah. Dulur, sana, kerabat, bateh, famili, tonggo gelem ngonconi sampean iku mergo sampean ini saya urib sampean mati. Wesok gak ono sing gelem ngoncoi sampean, sing siap ngancani sampean namung Allah Subhanahu wa taala. Allah siap ngoncoi sampean donya ngantek tekan swarga. Amin. Selama sampean dadi wong sing sregep zikir. Ana jali suman zakaroni. Aku iki koncone wong sing gelem zikir nyang aku. Makane zikir niku ketoke sepele tapi pawente. Mergo zikir niku nyambungno awak sing ngarep kentekan urip tumuju dhateng Allah zat sing duweni urip. Pas kula sampean iki kate kentekan urip, mangkane goleki sing duwe urip, nyambung nang sing duwe urip ben urip selawase. Allahumma sholli ala Muhammad. Sami kali bapak-bapak, misalnya zaman bangun rumah kentekan semen, menunggu zaman golei bakul semen nopo bakul kerupuk, bakul semen. Lapo kok gak golei bakul kerupuk? Ora nyambung. Ibu-ibu katanya nyambel kentekan lombok, ben oleh lombok. Zaman golei bakul lombok nopo bakul paku? Bakul lombok, ben nyambung. Katanya gak kopi kentekan gula, ngelei bakul gula nopo bakul garam, bakul gula. Bapak-bapak sing doyan rokok padha karo aku, ngapunten iki kula niki perokok berat. Kentekan rokok sangkeme kawujud kepengin rokokan ben oleh rokok, ngoten niku golei bakul rokok nopo bakul kenalpot, bakul rokok. Nah, ngomong-ngomong soal rokok, kula genahno. Lho ana kopine gak ana rokoke. Panitia ku padha karo ngenyek. Aku dianggap kiai trongoan paling. Lagi terus tahu BKB aku teko kene anyang-anyangen. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi perdebatan tentang hukum rokok. Muhammadiyah memfatwakan haram, PBNU makruh, PWNU Jawa Timur mubah. Seorang kiai di Surabaya, di Simokalangan, wajib. Wingine kula ngaji ten gene daerah mriko Pantura. Kebetulan banyak komunitas dulur-dulur kula Muhammadiyah. Ngaji ngeten iki. Dadi sing Muhammadiyah nggih kuwata sing dugi, NU nggih kuwata sing dugi. Alhamdulillah Muhammadiyah NU rukun. Muslimat wake, Aisyah wake, bahkan ketua NU-nya datang, ketua Muhammadiyah-nya datang. Rukun wapi. Memang dalam soal akidah kalau di Indonesia yang paling selamat ya NU Muhammadiyah wis loro iku. Nek soal akidah saya pikir NU sama Muhammadiyah sama, perbedaannya tipis. Namun soal-soal syariat, tatanan dan aturan pelaksanaan syariat mawon sing beda. Maka nek prosoku Indonesia iku yang paling selamat ya NU Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Liyane iki rada mrawasno. Taman sing hati-hati terutama dengan aliran-aliran baru yang kadang mengatasnamakan Sunni padahal sebenarnya ndak. Ono saiki ku namanya Salafi tapi ajarannya Syiah, ajarannya Wahabi. Ini yang harus kita antisipasi. Soal niku wakeh Bapak Ibu sing nyesatno akidah jenenge macam-macam. Ono gawe jeneng IT Soekarno, sesat itu. Ono gawe jeneng Purbokayun. Ono sing jenenge Islam sejati, ono ilmu sejati, ono Dharma gandul, ono gandule Pak Dharma. Macam-macam. Kulo sampean kudu sing hati-hati iki. Saestu. Lah nek NU karo Muhammadiyah iku bedane mung titi. Tanggenano ben rukun. Gatik geger-geger, gak usum saiki geger-geger. Nek NU iku atik gawe, nek Muhammadiyah gak atik gawe. Bedane mek iku. NU seneng sing rodok dawa, Muhammadiyah seneng sing ndek ringkes. Tak urut ben dunung. Nek NU ku atik gawe, nek Muhammadiyah gak atik gawe. Contone salat subuh. Lek NU atik gawe kunut, lek Muhammadiyah gak atik gawe. Kunut, tapi lak padha salat subuhe, nggih ya? Oh. Gak apa-apa padha benere. Sing gak bener ya sing gak salat subuh iku. Bedane nek NU gawe kunut, Muhammadiyah gak atik gawe kunut. Bedane ngono. Khutbah. Lek NU khotibe atik gawe tongkat, lek Muhammadiyah gak atik gawe tongkat. Maca selawat. Lek NU atik gawe sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek Muhammadiyah gak atik gawe sayyidina, tapi lak padha selawate. Nggih. Lah iya gak atik geger. Khutbah NU atik gawe tongkat, Muhammadiyah gak atik gawe tongkat, tapi lak padha khutbahe. Masa Muhammadiyah gendeng? Ya padha khutbahe. Padha ndongakno wong mati. Lek NU atik gawe tahlilan, lek Muhammadiyah gak atik gawe tahlilan, tapi yo ndongakno. Anggitmu nek Muhammadiyah gak ndongakno wong mati, yo tetep ndongakno. Buktine lek mari salat ndongane yo Rabbana ighfir lana wa liwalidaina. Sing wis mati, sing sak urip, walil mukminina yauma yaqumul hisab. Yo padha ndongakno e. Makane sing gak seneng tahlilan, sampean aja kok marani tahlil haram, tahlil syirik, tahlil bid'ah. Sampean gak seneng tahlilan yo wis, aja ngaramno, aja nyirikno, aja bid'ahno. Lainnya tahlil diharamno, tahlil dibid'ahno, tahlil disyirikno. Iku sing tak paling tak pikirno. Iku terus ya apa nasibe berkat. Jembek aku. Wong gak seneng tahlilan ya wis, tapi aja ngarani haram. Ngubur jenazah, ngubur mayit, lek NU atik gawe adzan, lek Muhammadiyah gak atik gawe adzan. Tapi lha padha dikubure to. Mosok lek Muhammad itu digantung geong-geong. Makanya ana wong ngubur jenazah gawe adzan, ora apa-apa, wong adzan kok digegeri. Oleh. Wong adzan, aja dilokno. Nang kuburan kok adzan. Mayit kok diadzani. Orang akate sholat kok diadzani. Lah wong adzan niku ora mung kanggo sholat tok. Saman lho lagi duwe anak bayek, protot cenger, iku dikongkon ngadzani. Mosok iku bayeke kate sholat. Waca to kitab fikih. Kate lunga haji ya dikongkon adzan, diadzani, nggih to? Kata lu ngewadoh dikongkon ngadhan, ini ada angin ribut, lesus itu benang lerut kan ngadhan, ada kebakaran, ben gak merantak tekan dindi, itu disunah ada ngadhan, tapi ada yang nyirami banyu barang itu ada ngewadhan kabeh karena ada yang nyirami, iya lunas kebakaran, bu sama tempat masak, nganggu LPG, nang kompore jeblos, dor! Nah, kompor jeblos tuh bu, masuk kompor yang jeblos, cerit, orang jeblos itu. Iku, yo siram banyu, kan kompor yang jeblos ya, jadi Pak Anwar kok nagan, kompor bulat-bulat ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Orang kompor itu yang kobong, sampean katut pereng sampean. Ono wong kejinan, iki yo dikon ngandani jine iku ben panasen gak kerasan metu. Ana wong ngamuk kesetanan, iku yo kon ngandani ben lerep atine adem. Mengkene bapak-bapak sampeyan lek diamuk bojo yo perkara blonjoe kurang. Kata-kata jok kesuwen candak sirahe cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah waras bojomu. Adzani ae kesuwen. Paling mung wedok engko mek kluyur kluyur kluyur wis rada adoh terus mlengak gendeng. Wong ngono ae digegeri padha. Perbedaan yang kedua mek Siti lek NU seneng rada sing dawa, lek Muhammadiyah seneng sing ndek. Lah ibu-ibu seneng sing ndek apa seneng sing dawa? Oh berarti akeh NU-ne. Lah wae sampean ndek to dawa, Pak? Lho apane sik? Dungane. Iki sing bekakakan mesti mesum pikirane iki. Ayo coba. Contohe. Salat tarawih. Lah wong NU seneng 20 dawa akeh. Lek Muhammadiyah seneng 8 ndek. Tapi lak padha tarawih, nggih ya? Padha benere, sing gak bener sing gak tarawih iku. Mangkane aja tiru wong gendeng-gendeng iku. Iso ae mek madani, iso ae ngilokno apa NU salat wate 20 tapi cowopet sholat jentit-jentit Muhammadiyah yang ngono setahun pisan ning sholat 8 gak niat iku. Sewalah kabeh sing bener aku iki lho netral aku gak nek traweh. Iki wong sampel iki. Mangkane sampeyan sing NU balane yaine iki 20 rakaat iki sing rada suwe. Kadang enggak ya sing Muhammadiyah 8 rakaat sak jam. Lha sampean 20 rakaat 10 menit peletas. Traweh itu mau usul di Allah Akbar sunnah dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Entul-entul jenit-jenit gebek-gebek mencolotna. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim dolin amin. Billahi wa minam hamim Allah wa barat entul-entul jadi-jadi gobek-gobek kewek-kewek mencolot nah Allah wa barat dolin amin Bismillahirrahmanirrahim. Taha Allahu Akbar. Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya. Ini aku terawih capopo. Aku makanya gak senengi wong NU yang menunggu lho. Kunut dalam sholat subuh, itu sunnah. Ini wong NU rawani ninggal kunut. Wedi diarani gak NU. Padahal aku terima sunnah. Lah tumak nina sing wajib rukuni sholat itu ditinggal. Biasa kelakuannya wong NU. Nah, aku wong enak Pak. Tapi aku lek ngono kuwi ora seneng aku. Wong kunut iki trimo sunah, rawani ninggal, wedi diarani gak NU. Tapi sing tumakninah dalam salat iku rukun, ditinggal biasa, salat rata-rata cepet-cepet ngono iku. Oh, NU rungono. Jemberen aku jek. Lek NU seneng sing dawa, Muhammadiyah seneng-seneng padha ae. Jumatan. LNU adane ping pindho, Muhammadiyah adane ping siji lho. Tapi kan padha adane to. Ora apa-apa, ora usah digegeri adzan kok ping pindho. Ha mbok adzan ping 3, ping 4, ping 5 ora apa-apa. Ngono kate mbok gegeri. Halo. Apa Jumatan iki lho adzan, ping 4 ya wis. Wong adzane kok sing gak oleh iku nek kate Jumatan, terus muadzine iku ngewangi gawe botok menek klopo ceblok lha iku gak oleh ngonoe digegeri sama yang perlu digegeri itu yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah itu yang perlu kita gegeri Allahumma sholli ala Muhammad hati-hati nggih soal akidah nah aku tak balik cerita maneh kan ya dicucuk no kira-kira piro nang waktune sak piro kan ngono wis ana ukurane kok oh coba anggap padha karo bis kota jauh dekat sama saja iku len kiai iki dudu len dene sak kuwantut ya kebacut ngono kula pas ngaji kali dulur Muhammadiyah yang baik kan ngaji pertama nerangno kula kedua itu yang baik ngaji nerangno rokok pas nerangno rokok rokok itu haram ngini bareng dia ngomong rokok itu haram aku langsung nyumet telu tak mut bareng lah wong ngaku kok dikono ngono telu tak mut bareng cah kene aku tak jarak wis ben kaya wong gendeng kaya wis aku. Paul, Paul. Gantian, kula sing munggah tak klarifikasi. Mohon maaf dulur-dulur kula Muhammadiyah. Memang fatwa dari Muhammadiyah haram. Tapi kalau NU kan enggak. Terus terang saya perokok karena saya termasuk ahli hisab. Saya ya hisap rokok. Saya ini termasuk kelompok Sunni nyusu geni. Lah nek ambek ngaji niki ora oleh, Pak. Mosok ngaji karo rokokan. Yo engko le ndek kono. Saiki yo kepo carane aku ngaji karo rokokan wis. Tak tepake tak saiki sapa? Ambah lho lapo tak sae soale rokokku dudu iki iki rokoke supir rokokku di Samsu contone nang kono iki didono iki contone didono iki lah iku rokokku makane iki tak sae pon matur suwun sing ngekeki matur suwun muga-muga dadi ganjaran akhirnya kula warah karena saya orang NU maka saya merokok dan orang NU itu harus rokokan kalau enggak merokok bukan NU bukti ini di pom bensin ku kabel no tulisane NU smoking gak ono Muhammadiyah smoking gak ono. Makane nek gak smoking yo dudu NU aku ngono. Halo. Halo. Tak terangno. Kenapa saya merokok? Saya punya alasan. Orang yang merokok itu oleh Allah diberi tiga keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak merokok. Ngapunten Bapak Ibu, aku gak murui anak-anak sampean rokokan gak. Rungono dhisik keterangane, aja kesusu bantah, aja kesusu nyalahno. Dirungono sih. Tiga keistimewaan dan kelebihan perokok. Yang pertama, wong rokokan iku betah melek. Mergo gak ono wong turu karo rokokan iku. Nah, cobaan po pengen kecos lambemu kon. Betah melek. Yang kedua, orang perokok itu stabilitas keamanan rumahnya terjamin. Omahe aman gak dileboni maling soale watuke ngekel. Gak kira mlebu malinge. Yang ketiga, perokok berat iku matine husnul khotimah. Nazae gak suwe-suwe cepet soale sesek karo jantungan. Makanya sing rokok yang ngebes itu tutuk no kon. Dilu oek kon. Ngapunten, ngono kok aku sik dilokno iki. Wis ngerti rokok iku nggarai lara paru-paru sik dilakoni. Oke, saya setuju. Dokter sak donya iki sepakat. Rokok iku nggarakno lara paru-paru, nggarai penyakit paru-paru. Oke. Lek wong rokokan, penyakitnya paru-paru. Nek wong gak rokokan, penyakitnya gak terima paru-paru, tapi rupa-rupa. Maka kalau saya, sah saja tuh pendapat pribadi kok. Merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Masuk kok haram, haram, haram. Ngaram merokok gak bian-bian. Kalau alasannya rokok menyebabkan penyakit diharamkan. Lah gula yang menyebabkan penyakit. Haramno pisan kono. Kurang penggawean. Ya gula yang garai penyakit padha ae kok. Tak baleni merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Kalau merokok haram, aku gak setuju. Satu, Bojonegoro ku penghasil tembakau. Engko nek diharamno gak payu mbakone, tanggaku melarat kabeh. Yang kedua, yaitu tadi pertimbangannya, kalau merokok haram aku gak setuju. Lek korupsi haram, aku setuju. Gaji anggota dewan yang tidak berpihak kepada rakyat haram, aku setuju. Ngentit raskin haram, aku setuju. Oh. Ngembat duit yayasan haram, aku setuju. Nek rokok haram, ora setuju. Ngono lho, kurang penggawean. Karena dalam pandangan Allah sama pandangan manusia itu lain. Kalau dalam pandangan manusia, ana wong nyembah watu karo wong nyolong sepeda, sing dihukum sing di oh, kopok iki sing jajagan. Dalam pandangan manusia, ada orang nyembah watu sama nyuri sepeda, yang dihukum yang mana? Nyuri sepeda. Tapi kalau dalam pandangan Allah yang tidak diampuni dosanya yang mana? Nyembah watu kan beda. Iku loh yang perlu diharamno. Wes, kok tekan rokok bareng ya. Iku mau apa gara-garae? Kentekan gula ben ora gula goleki bagol. Kentekan uyah ben ora uyah goleki bagol. Uyah, kentekan semen ben ora semen goleki bagol. Lah apik kentekan urip ben urip terus goleki kok bakal urip. Goleki Allah. Mulane wong iku nek zikir urip terus urip selawase. Walaupun secara tata zahir wis mati teko alam donya, tapi hakikate urip terus. Secara ringkes Rasulullah dawuhke masalul zakiri wa ghairuz zakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing zikir karo wong sing ora zikir iku padha karo perbandingane wong mati karo wong wong urip karo wong mati. Saya ulang, perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing ora zikir iku padha karo wong urip karo wong mati. Wong sing gelem zikir niku berarti urip, sing ora gelem zikir padha karo mati. Ibu, sampean seneng sing urip apa seneng sing mati? Seneng sing urip apa seneng sing mati? Lah, bapak-bapak tasih urip? Ya wes. Cih, ibu-ibu milih ndi? Ana wong lanang, ganteng, gagah, gedhe dhuwur, berotot, atletis, kuning kulite sak untune pisan. Tapi mati. Mati. Terus karo wong lanang welek, wireng, merongos, jembauris, kunting, metekel. Keleke kewecut abape bau asin. Ora gableg dhuwit ngentutan pisan. Tapi urip. Milih sing ndi, Bu? Hah? Ora milih. Ayo rondo sampean. Wong sing tak critakno iki bojone sampean kok ora milih. Wanteng, gagah, gede dhuwur, kuning, tapi mati. Cilik, ndik, metekel, kunting, jembauris, merongos, wireng, welek, tapi urip. Ya milih sing urip, elek ya wis. Lumayan kena gawe seret-seretan. Kena geger-gerian. Lu maksudnya, sak waya-waya butuh kena digunakno. Butuh benakno genteng lho. Iku perbandingane wong sing gelem zikir karo sing ora gelem zikir. Ana radio loro. Sing siji dipetek sekakle cetek lekok muni, iku berarti radio urip. Siji dipetek sekakle cetek lekok ramuni, iku berarti radio mati. Ana ati dipetek sekakle nganggo iman cetek lekok muni, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, aku ati urip. Ana ati dipetek sekakle nganggo iman cetek lekok ora muni, iku berarti ati mati. Nah, aku urip berarti sekan kuwi. Ono ati dipetek nganggo ini yayasan membutuhkan dana untuk menyantuni anak asuh dan yatim piatu, dipetek nganggo ngono kok langsung nyaut sak juta ati urip. Ono ati dipetek nganggo ini yayasan membutuhkan dana untuk menyantuni anak asuh dan yatim piatu, lha kok ora nyaut, malah gremeng balak-balik kok tari aneh. Pak ono ge wong kadang-kadang pengurus yayasan keliling nggawa map. Lagi menggok nek gawangi mulai tarian meneh. Enten warga mriki sing ngoten niku. Hah? Omahe sing ndi wonge? Gak engko tak ampirane diluk wonge. Berarti ati mati. Lah kok gak ketara? Arane setrum masih gak ketara. Wong setrum iso ngeblakno wong. Kabel iki ana setrume. Nek sampean cekel ngeblak sampean. Ana kabel loro nglewer. Sing siji dituki lampu kok murup, iku berarti kabel ana setrume. Sing siji dituki lampu kok gak murup, berarti kabel gak ana setrume. Ana lambe dituki setrume iman lah kok gelem Allah, Allah, Allah, astagfirullah, subhanallah. Iku berarti ana setrume, lambe sehat. Ana lambe dituki setrum iman. Lah kok gak nyaut? Iku berarti lambe rusak. Lambe bujat. Makane ayo lambe iki dilatih. Latihane ngangge napa? Maca Quran, istighfar, maca tasbih, tahmid, selawat. Nah, ben terbiasa dan untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu hal utama yang juga harus ditanamkan dalam beragama, termasuk hal utama yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita? Adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak-anakmu dengan tiga pekerti: hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil Qur'an. Agar kula panjenengan lebih mencintai Rasulullah, sehingga bukan sekedar kita yang mencintai Rasulullah, tapi kita pun dapat cintanya Rasulullah. Ayo bareng-bareng kula cak selawatan, mergo mahabbah cinta kepada Rasulullah itu luar biasa dampaknya. Termasuk besok di hari kiamat, orang yang paling cepat dapat syafaat, dapat pembelaan dari Rasulullah adalah aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah, yang terbanyak donga selawat ning aku, sing paling akeh lek donga selawat ning aku, yaiku sing paling cepet tak belani, paling cepet tak syafaati, paling cepet tak tulungi. Jane kate ndek neraka tak entas gak sida malah nang swarga. Sing paling akeh maca selawat. Monggo kula kepengin roh simo kalangan iki iso selawatan ora. Kabeh nderek muni sing banter sing kompak, mengkene rada tak gawe rada aneh selawatane. Aku pengen roh kok. Sing banter kompak ben kabeh katut oleh syafaat. Amin Allahumma. Nah, kecuali sing gak iso, ya gak usah melu muni wong gak iso. Tapi ben pantes ya melu mangap-mangap. Engko lek di syuting iki lho kan ketok syutingane. Mene iso crito nang ponakane. Iku iku paman iku pas wayahe ngaji melu selawatan ngaji karo Pak Anwar Zahir. Iku padahal ya mek mangap-mangap tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin nabi. Moga sidanan nabi, sidanan nabi. Sidanan nabi, sidanan nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Sidi Muhammad amin qudbi habibin nabi. Sidi Muhammad siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya. Siapa yang ta'zim, siapa yang ta'zim pada rasulnya. Pasti dibela di akhiratnya. Amin. Mudah hidupnya. Amin. Mudah hidupnya, lancar rezekinya, lunas utangnya. Banter. Mudah hidupnya, lancar rezekinya, lunas utangnya. Selawat Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin nabi. Sidi Muhammad amin qudbi habibin nabi. Siapa yang patuh pada Tuhannya. Siapa yang taat pada Tuhannya. Pasti mendapat kasih sayangnya. Tentram hidupnya, rukun keluarganya, banyak anaknya. Bisa pengen mateng nah. Banyak ibadahnya, banyak pahalanya, surga tempatnya. Sholawat Sidi Muhammad Amin Khutbi Habibin Nabi Wong kang seneng Nabi mesti disayangi. Urip ing donyane mesti dirahmati. Kabeh kebutuhane bakal dicukupi. So ing akhirate mesti disyafaati. Sallim daiman ala khmada. Sallim daiman ala khmada. Wal-ali wal-ashab liman qad tawahada. Wal-ali wal-ashab liman qad tawahada. Wong kang seneng ngaji ilmune ditambahi, panjang umur uga pinaringan rizki. Akeh dulur serta ganjaran tiloberi. Dunya akhirate angsal ridho ilahi. Salli wa sallim daiman ala khmada. Salli wa sallim daiman ala khmada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Muslimin muslimat monggo sami tobat. Pados ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat. Muslimin muslimat monggo sami enggal tobat. Pados ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat. Supaya uripe tansah antuk ni'mat. Salli wassalim daiman ala khmada. Salli wassalim daiman ala khmada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Maca Quran ojo lali, maca selawat ditambahi, istighfare rina wengi. Insyaallah bisa mukti. Maca Quran aja lali, maca selawat ditambahi, istighfare rina wengi. Insyaallah bisa mukti. Dunya akhirate angsal ridho ilahi. Salli wa sallim وسلمني وسلم دائما على أحمد والآل والأسماء لمن قد وفدا والآل والأسماء لمن قد وفدا. Mugi barokai sholawat ingkang sarang-sarang kita was ndadosaken sababiyae sedaya kaawonan sifat-sifat mazmumah medal saking awak kula panjenengan sami. Tur gampangaken kabeh kesaenan mlebet dhateng awak kula panjenengan sami. Sehingga urip kita betul-betul saged ittiba, bukan hanya mahabbah dhateng Rasulullah, tapi kalau sudah mahabbah ditindaklanjuti dengan langkah berikutnya ittiba li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kados pinginane kula aturaken ten simo pemahan ittiba niku nderek. Nderek niku manut. Manut niku nderek. Nderek niku manut. Nah, manut niku nderek. Nderek niku manut. Wis, dalile Jawa ae. Ngapunten iki. Oleh tak kei dalil Arab, ngono-ngono kok gak kira cetha. Wis, dalil Jawa ae kesuwen. Manut iku ketoke sepele tapi dampaknya luar biasa. Dalile Jawa, sapa wonge manut mesti katut. Baleni tak baleni. Sapa wonge manut mesti katut. Saman kok manut wong budal ndek masjid, mesti saman katut tutup masjid. Ya walaupun kaitane gak kate ndek masjid. Tapi mergo sampean manut wong budal ndek masjid, mesti sampean katut tekan masjid. Akhirnya katut wudu, katut melu jamaah. Saman kok manut wong budal pengajian, mesti sampean katut tekan gon pengajian. Mas yo kaitane yo gak kate pengajian. Wong saman manut wong budal pengajian, mesti katut tekan gon pengajian. Ono dunduman jajan, katut. Oleh nek cukup. Soalnya kadang-kadang nek sing teko Anwar Zahid kan wakeh terus ra cukup mesti. Mesti. Kan sekarang lagi jadi idola. Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Tahu dong. Saman kok manut wong budal nonton orkes. Saman yo katut tekan nggon orkesan. Walaupun jane gak kate nonton, mergo saman manut wong budal nonton orkes, katut tekan nggon orkes. Ono anteman-anteman, ono jotos-jotosan watu, iso katut kena antem, iso katut kena jotos. Lho saman kok manut wong budal nek pelacuran. Yo saman katut tekan pelacuran, meskipun gak kate gak niat kate ngono. Mergo saman manut wong budal nek pelacuran, katut tekan nek Surabaya yo ndoli. Nek Kediri semampir, Nganjuk yo mbuyangan, Negara Kalisari, Tuban yo Cangkring. Dasen apa lo langganan lo maksudnya langganan ngisi pengajian anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenok lo pak, aku lo pak umpomo kok mlebu ning gon-ngono iku mesti konangan wong, gak kira ora lo wong raiku wis dikenal wong sak Indonesia. Aku kadang mlebu ndek nggone iku, mesti konangan. Meneh kaya mlebu koran. Halaman pertama kabuti tulisane, berita gempar. Kiai Haji Anwar Zahid semalam metingkring. Di area Walabdolin. Gandoli wile kan Walabdolin to kuwi. Mulane wong yo ndoli-ndoli kabeh. Sesat kabeh. Mulai ditutup ya sak praktek kae. Kabare pelanggane sing paling akeh sing mau kalangan kene. Aku ya diceritani wong ngono. Mergo sampean manut ya katut. Lho sampean kok manut kiai mesti katut oleh ilmune kiai. Kok gak amin sih? Walaupun biyen awal-awal rene dimusuhi wong akeh. Biasa iki. Sampeyan terima dimusuhi ngono, Kanjeng Nabi lho biyen awal-awal dakwah, lek musuhe wong kafir diantemi gawe watu, diantemi gawe telethong unta. Sampeyan tutuk kene diantemi gedang goreng, diantem lemper, diantem gedang. Entreng. Saman kok manut kiai mesti katut oleh barokah kiai. Contoh sederhana gampang-gampangan. Santriku sing nyupiri aku iki lho manut aku. Aku nang ndie dekne katut aku. Aku ngaji ndek Pesuruan, dekne manut aku katut tekan Pesuruan. Aku ngaji ning Malang, dekne manut aku katut tekan Malang. Iki mau aku teko Gadukan Utara, dekne manut aku teko Gadukan katut. Saiki nang Simokalangan, dekne katut tekan kene. Engko mari ngene aku dikei mangan. Ono mangane ora iki? Engko tiwas tak critakno nang gak ono. Aku dikei mangan, dene kok katut dikei mangan wong dekne manut aku. Mule aku digawani berkat. Disiapi to ra nggih karo panitia. Engko dekne katut digawani, manut aku. Katut, malah kadang karo panitia mek digawani siji. Aku sering ngalah, Bu. Ben digawe mule santrine kiai ini ngalah. Makane lek ono nang kene engko kek ono dhewe-dhewe. Yo jagane ngono iku. Mosok berkat situ bukan ngendum wong loro. Hai sin aku ngono. Lho iku contoh sederhana, contoh sederhana. Sik ndek donya, meneh ndek akhirat yo ngono. Halo. Meneh ndek akhirat yo ngono. Sampean bakal katut sapa sing sampean nut nalika ndek donya. Sampean ndek donya kok manut para kiai, katut kiai meneh. Sampean kok gandulan sorbane Mbah Hasyim Asy'ari, meneh nduk kono yo katut Mbah Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma. Mengkane bu. Saman ku meneh yo ning alam kubur, takoni malaikat mungkar nakir. Tak ulangi. Katik saman ditakoni, "Man robbuki?" Sapa pengenanmu? Ojo jawab. Encep piye malaikat? Santai ae, wis nganggo rumus ku ae. Takoni maneh, kan man robbuki tok ping telu. Nek lanang yo man robbuka, nek wedok yo man robbuki, ping telu. Man robbuki? Sapa pengenanmu? Jare malaikat, takoni gak jawab kono iku. Aku wong NU. Gandulan sorbane Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari gandulan Mbah Khalil Bangkalan, gandulan para wali, gandulan langsung Kanjeng Nabi. Ngono. Malaikate takon, "Apa buktine lek kon wong NU? Duduna seragam muslimat." Seragam muslimat. Malaikate mesti ngeti bring. Alah, durung lunas ngono paling. Di dunia lho, wis ana gambaran. Apa bener di akhirat yang ngono? Sampan kok manut Allah mesti katut. Ngene iki ngon-ngon sampeyan ya model. Oleh barokah, oleh ridane Allah, oleh rahmati Allah, oleh maghfirah Allah, oleh barokah Allah. Saman kok manut Rasulullah mesti katut oleh syafaati Rasulullah, oleh karomah kemuliaan Rasulullah. Lah manut Rasulullah iku ya napa rumuse? Sederhana. Oke kula sampean urip iki ya nglakoni apa wae iku undang-undange. Dipikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ayo ditiru, dilakoni. Mesti bener, gak kira salah. Mesti tepat, gak kira keliru. Mesti selamat. Gak kira sasar. Pokok gelem mikir iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Kate apa wae? Baik itu urusan ibadah maupun muamalah. Sing hablum minallah maupun hablum minan nas, dan itu adalah hal utama yang ditanamkan dalam beragama, dan inti ajaran agama itu dikongkon api hablum minallah, hablum minan nas. Aja keliru nar lho ya. Tau ono kiai pidato gaukem hablum minallah hablum minan nar ngono to. Halo. Sama nangen-nangen ajaran agama Islam intine ngono. Melane Quran itu diawali dengan suratul Fatihah. Isine ngalem bono muji ten Allah. Itu lambang ken sae hablum minallah. Al-Qur'an itu ditutup dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu lambang kula sampean ken apik hablum minan nas. Kabeh Ramadan iku ibadahe rangkaiane diawali dengan salat tarawih. Malam pertama Ramadan salat tarawih. Salat tarawih itu simbol hablum minallah. Ramadan ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah. Tetep noleh kok. Mas yo gak ono wong yo tetep noleh. Liku maknane kan filosofi ini. Assalamualaikum warahmatullah. Sopo sing di sisih tenganku tak dongakno kabeh muga-muga selamat. Noleh nengen. Assalamualaikum warahmatullah. Noleh ngiwa. Sopo ae sing di kiwaku tak dongakno muga-muga selamat oleh rahmati Allah. Liku hablum minan nas. Al-Qur'an yang metodene sampean titeni. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Itu berarti hablum minallah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti hablum minan. Nah, titeni to. Angger ana aqimus shalah, dirikanlah salat, gandengane wa'atuz zakat, sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Inna a'tainakal kautsar. Untuk mendapatkan al-kautsar itu fasholli lirabbika wan fasholli lirabbika, itu hablum minallah, wanhar, berkorbanlah, korban hablum minan nas. Haji yang ngono. Haji itu diawali dengan ihram. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi hablum minallah. Ditutup dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut sebagian kepala, hablum minandas. Yundasenas. Makane ana wong hubungan kali Allah apik, tapi hubungan sesami gesang kok elek. Niki dereng wong sing takwa, dereng wong saleh. Gak bener sih, gak tepat. Semono uga karo menungso apik, tapi karo Allah gak apik. Iki ya durung tepat. Ana kadang-kadang wong karo menungso apik, karo tangga apik. Sumeh, ajer, serawung, nyedulur, semana, grapiak, loman, nek diutangi tanggane gak tau nagih. Tapi ra tau salat, ra tau melok ngaji. Anten gak tepat. Sebalike, kalih Allah apik tapi karo menungso elek. Nek salat khusyuk, Allahu akbar. Tapi nek utang ora nyaur. Penggaweane nganakno duit, ngutangi dong nyaure cagak listrik. Enten mboten temen iki? Lek wonge ngadeg sedilu entek aku pengen ruange. Niku yo gak tepak. Inti ajaran Islam itu hablum minallah, api hablum minannas. Bila iku kula sampean kudu nyontoh ning Kanjeng Nabi. Bagaimana dalam hubungan sosial kemasyarakatan, yo nyontoh Kanjeng Nabi. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam satu masyarakat, komunitasnya macam-macam, bagaimana untuk menjalin kerukunan, nyontoh Kanjeng Nabi. Bukankah Rasulullah seperti itu? Seluruh elemen komponen masyarakat dirangkul dalam membentuk masyarakat madani. Maksudnya masyarakat madani itu masyarakat ora kok sing madani kono madani kene madani kono madani kene. Seperti Madinah yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Dalam bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangankan kepada sesama muslim, kepada yang non muslim saja dikengken sae. Halo. Jam 11. Hah? Iku melok urun piro sih? Gak melurun ae. Pokoke mikire ngono, nyenane pun tak bali maneng. Kate mangan. Ngono mikir aku kate mangan. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Bagaimana Rasulullah kalau makan? Ayo awak dhewe tiru, mesti tepak, mesti barokah. Rasulullah yen badhe dahar wisuh dhisik. Wong kene lek ngarani apa ngene? Ije. J. Soale nek Gresik kono ngarani wisuh. Nek Lamongan ngarani ijo. Lah nek kene kula ngarani kan cuci tangan. Lapo sih diguyu? Awak dhewe ayo tiru. Lek kate mangan cuci tangan dulu. Biar kuman-kuman penyakit ndak masuk ke dalam tubuh kita. Loh, ngapunten kalau saya terpaksa sekali-kali pakai bahasa agak kemenyek. Karena saya tahu Surabaya iku saiki kemenyek-kemenyek. Wong padahal asline Jenogoro lho, Jenogoro. Ngalih nang Surabaya wis gak gelem ngomong cara Jawa. Muleh nang Jenogoro. kowe ditakoni karo tanggane, kowe gak apa nek muleh. Aku tas mudun. Tas mudun, guayae no tas mudun, padahal biasanya muleh. Mbok sesuwekno poko. Lek ndek Surabaya ngomong Surabayaan, muli nang Bojonegoro yo Bojonegoroan, aja engkek. Aku jemben wong ngono. Menang sentuk nang Surabaya 3 taune muleh gawaya, ngomong karo tanggoe wis gak gelem ngomong basa biasane, malah wengkek. Padahal asline yo Jonegoro. Akeh ngono kuwi. Akeh. Lha nek kula ngaji tak sesuaikan Bu, aku lek ngajine Bojonegoro tumpak ngomong cara kono. Lha nek ndek Surabaya yo etok-etok dadi wong Surabayaan. Angel golek kiai sing model ngene iki angel. Mangkane yo lewarang kontrakane mangkat. Ngono. Wong saiki lho asline Jonegoro manggon ning Surabaya 3 taun ngomong bahasa Indonesia. Kemenyek kok. Juwe mari mangan lawe gantek sing wedok diomongi. Mama, ini pindangnya didekek di mana, Mama? Jare sing wedok, "Ya, gletakkan di meja saja, Papa." Ngono sing lanang nyot, "Ataknya nanti digondol kucing, Mam." Ataknya. "Enggak, Papa, kucingnya sudah tak cencang kok." Aku jember ngono. Wah, asline Jonegoro iki kok nyelokno mama-mama mangkel aku ngono. Lha wong ana ibu tepak ndelok TV nang direpoti anak. Aja melok aku rene melok bapak. Anak melu ayu nang bapake jare bapake. Mah wong bapak ape becak kok. Gregeten kok aku ngono. Lapo aku mau diwadani kemenyek karo kono kula. Ayo tiru. Kalau Rasulullah badhe dahar ijik. Piye kan aran piye? Ewu ijik. Awak dhewe ayo tiru, cuci tangan dulu. Kanjeng Nabi ku nek dahar muluk nganggo driji telu. Awak dhewe ayo tiru. Ya muluk, tapi ora kudu persis nggih driji telu, Pak. Rasulullah dahare mulung nggih driji telu, wis didahar kurma roti, enak pulukane. Lah kula sampean ape tiru mulung nggih driji telu padahal mangan soto. Lah soto sak mangkok sedina gak ngentekno kon. Maknane lek pancen panganan niku kena dipuluk, dipuluk. Pulukane aja gedhe-gedhe, cilik-cilik ae ngono lho. Aja koyo arek-arek driji limo digawe kabeh. Sekrop nemu sor srok. Dicongkel diangkat munjuk cangkeme mongo diantemno menjero leb. Iku sing garakno kemlekaren iki ngono iku. Terus Kanjeng Nabi lek badhe dahar ndonga. Awak dhewe tiru lek kate mangan ndonga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, panjenengan paringi kula barokah ing dalem daharan unjukan ingkang badhe mlebet ing ngene madharan kula. Mangke insyaallah panganan niku barokah. Saiki akeh penyakit bersarang di tubuh manusia sumbernya toko panganan. Iku salah satu sebabnya. Ya wong saiki ku lho nek mangan ora gelem donga. Terutama sing gerang-gerang. Nek arek cilik-cilik ya kan dongoe. Soale arek cilik nek kate mangan mesti karo ibuke diperkosa kok ndonga. Ayo mau makan doa dulu, ayo doa, doa. Iso ning TPA tapi iki diwulang, ngaji diwulang, nek sekolahan diwulang. Arek cilik janji kate mangan donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yana fima yajtana wa qina adzabannar. Amin. Iso. Ibuke emplak-emplok ngono ae. Lak-lak suwal-suwal. Lah ibuke tepak mangan, weruh anake gak donga, delokno karo anake. Ibu makan kok gak doa. Wis. Wong tuwa iku lek donga dibatin. Arek cilik roh apa? Cerewet. Padahal ibune gak apal. Lek nutupi ya gayae, wong tuwa lek ndonga dibatin. Pokoke kate opo ya anggere gelem mikir iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa ditiru dilakoni mesti bener. Ngapunten kate kumpul bojo, ya ngono, mikir aku kate kumpul bojo iki lek cara Kanjeng Nabi ya apa pakai metode Nabi mesti bener, mesti barokah anake api-api. Bagaimana metode Nabi? Kate kumpul wudu dulu. Awak dhewe ayo tiru nek kate kumpul wudu. Alah pak katik wudhu barang paling kaya batal meneh ya pancen batal wong kate semedon mesti batal meneh. Dan apa kok katik dikongkon wudhu ngene. Wudu iku kanggo nyuceni batin, tazkiyatun nafas, mensucikan batin. Terus ngusir setan. Wong iku lek duwe wudu dibarengi malaikat, dikancani malaikat, sing jaga malaikat, setane nyengkre. Lek gak duwe wudu, sing barengi setan. Mari wudu ku perlu-perlu ne, mari wudu ojo langsung metingkring kon. Salat dulu. Yo gak usah suwe-suwe, gak usah akeh-akeh. Walau rakaat ini, walaupun hanya dua rakaat, yang ringan-ringan saja. Rakaat pertama habis Fatihah baca qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua habis Fatihah baca qul a'udzu birabbin nas. Pokoke ayat muawwidzatain itu untuk perlindungan dari setan. Nah, mari salat. Mas yo diluk yo wiridan, maca Yasin ping 4. Nus Waqiah iku ping 7. Surat Ar-Rahman ping 9. Masa kakeh la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim iku ping 80. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mola wa ni'man nasir iku ping 70. Ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim ping 99. Ya latif ya latif ya latif ya latif ping 313. Sapa ngomong selak mengkeretmu? Woi diwarai wong apik-apik kok. Itu metode. Kalau penjenengan Bapak Ibu mau pakai metode seperti itu, insya Allah mangke ora sida. Artinya donga, donga. Lek kate kumpul ku donga. Makane arek saiki mbeting-beting mbuling-beling. Iku kadang gara-gara wong tuwa ya nek ngono ku gak gelem donga. Moro nyengklak ae ngono. Donga. Seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Jauhkan pula syaitan dari calon anak yang akan kau berikan kepada kami. Kau lek duwe anak, ditakdir duwe anak gak gampang kena godane syaitan. Ngono. Pak gak iso dungoe, Pak. Dungoku gak iso. Dungoe gak kudu basa Arab. Nek iso apik afdalu doa bil lughatil arabiyah. Doa paling afdal, paling sae, paling utama pakai bahasa Arab. Iku lek ro karepe sampeyan. Atau doa dari Quran, doa dari hadis itu maca wis oleh ganjaran, ta'abbud bitilawati maca wis ibadah. Selain itu, berarti bang Arab gak ro karepe iku gak donga iku maca lafate donga. Basa Jawa bahasa Indonesia ora apa-apa. Nanti bang sampean donga Arab keliru, kate kumpul bojone donga Arab. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iku dongae mlebu WC. Ya meneh anakmu yang ngentutan. Ngetengnya blendingan nang mencrat, mencrat mau keliru dungu ya aku tuh maksa itu pak, rumah no aku no sama maksa aku itu siap jadi Allahumma ya apa dia terusannya aku ya lali Allahumma cari pak Anwarikum gue pak bo. Allahumma aku ya disenggak isi itu kul huwaili sawan Allahumma, Allahumma apa nanti gasak kul huwaili karo bojomu kan kulhu ele suwem. Hei somu kulhu ya kulhu wae gawean wasilah. Ora apa-apa wasilah donga gawe kulhu. Kae kate ngono ku waca ba, sing mantep karo merem-merem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku kate sampean tahlili ya, Pak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ha ben mantep diimbui sadaqallahul azim. Engko jare malaikat iya ya. Mari ngono ndonga cara Surabaya anae. Ya Allah Gusti kula badhe kikuk kikuk. Mugi panjenengan reksa saking penggodane setan. Panjenengan tebihaken saking godane setan. Tur iki sing diguyu apa sih? Hah? Lah iya ya wis seru ae lho. Panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sae solih solihah. Ngono. Wis rawung karo masyarakat yo ngono Bu. Hubungan karo tangga. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Dieleki tangga, difitnah tangga, dimungsuhi wong. Iki nek cara Kanjeng Nabi ya apa? Aku takon sampean jawab. Kanjeng Nabi dieleki tangga mbales elek napa mboten? Kanjeng Nabi difitnah, balas memfitnah napa mboten? Wong simo kalangan dieleki tangga balas elek napa mboten? Kok iso kompat yo? Aja kok dieleki, lah wong buhuan balike ora imbang ngono ae. nek undat-undat setengah tahun gak mari-mari yo. Angger ketemu wong dijak omong. Ayo to Mbak, Mbak, aku ki yo gak nyongko lek wonge kaya ngono ku. Kowe ngenane wonge duwe gawe aku lek menyang sakmen-meno lek ku bowo ku yo akeh, bapakne bowone yo akeh. Bareng kowe ngenane aku duwe gawe lek balekno Mbak, kluthik. Telemi. Ngene iki diomongno jare wong ngene-ngene iki cerewet, tapi gak diomong nancen wonge yo kebiat. Ngono ku sing garane gak rukun, hal-hal yang sepele. Halo? Wong kula samanku subhanallah. Saya itu kalau ngaji sering mengangkat materi-materi yang sering terjadi di masyarakat. Kita sepele tapi akibatnya pirang-pirang pele. Dampaknya akeh pele. Kaya barang sing asline gak usah bondo, iku iso dadi dosa. Mari kondangan berkat lho berkat, iku iso dadi dosa. Halo. Bapakne mari kenduren, mari kondangan, mulih oleh berkat. Tutuk omah ditampani sing wedok. Ngono ku sampean nampani berkat alhamdulillah, napa halah-halah. Hah? Loh, kadang gak terima halah-halah kok. Halah-halu. Iku gak cukup halah-halu. Sik diterusne, sugi e kaya ngono gawe berkat tak terima ngene dapurane. Bener wong meleki. Ngono ku sik durung rampung, Pak, undangane akeh ta. Apa sing ngurusi undangane wong? Yang lanang yang ngono sisan, yo akeh jane undangane. Sik durung rampung. Ngono ku sampeyan ning kono dikek mangan apa ora, Pak? Kei tapi tak sendok ping pindho ya amblas. Iku lek dikei, lek gak dikei, dikek mangan apa ora? Apa? Kei opo? Nganggut. Mosok suguhane gak ono? Ya ono, tapi yang gedang, dange kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Mbah Jah gak melu-melu lho delokne. Lapos ya. Iku berkat dibuka wis delokno lha ya Pak wong sok gene kaya ngene berkat rumo ngene dapurane enek tewele ditukno tewele mambu wong segone barang nyatos Pak iki paling beras kawak iku sing digawe atos sedane wong sok gene kaya ngene berkat rumo ngene sego titik trimo kaya emput adu yo mek sak jumput eneng bandenge ya trimo buntut iwake sapine irisane cili-cili mek sak rambut amine mek ngeruwel kaya janggut iki ketoke sepele tapi akibate halo padahal sampean ngeras ngilokno berkate wong gepeng iku lho. Selama sampean durung disepuro karo wong iku, gak disepuro Allah dosamu. Ngiling-ilingen sing tau ngono meneh paranono tanggamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dengaren, Dik? Iya, Mbak, sepurane aku kate njaluk sepuro sampean. Lha apa, Dik? Pengenane bapakne mari kondangan teko kene berkate sampean tak lono gepeng. Bu. Bu. Padha lae lho, seje. Nek alhamdulillah ganjaran, nek halah-halah tuh to, mangkane iling-iling nek bojo sampean mari kenduren mari kondangan oleh berkat kudu alhamdulillah. Aja nganti halah. Aja bantah. Pak, maksudnya nek berkat gepeng kok alhamdulillah. Mas yo berkate gepeng cilik tetep alhamdulillah. Nek muni sing banter sing dawa alhamdulillah. Berkat gepeng. Iki ketoke sepele lho. Halal seperti itu. Jarang diperhatikan. Wis pokoke urusan opo wae. Coba to. Ayo kita niru Kanjeng Nabi. Wong saiki kadang-kadang mek niru jenggote tok. Jenggote tok sing ditiru. Niku PKC PKC iku lho, persatuan kathok cingkrang. Jenggote tok sing ditiru. Sementara yang lebih dari sekedar jenggot gak ditiru. Bagaimana Rasulullah membina rumah tangga? Bagaimana Rasulullah dalam beribadah? Bagaimana Rasulullah ketika sholat malam? Rasulullah kalau sholat malam lama sampai kaki beliau bengkak. Zaman tahu sholat dalu nganti sikile abun. Tahu? Tahu pas keseleo itu tau. Padahal Rasulullah tidak punya dosa. Padahal Rasulullah gak duwe salah. Iku isek kaya ngono. Lah kula sampean sing dosane sak gunung. Orang terima anakan, gunung bengkaroan kok. Gunung anakan ku cilik. Nah, semua kalangan yang sak gunung bengkaroan. ngono ae jek istighfar ya Allah. Cek abote cek malese. Monggo astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro wis dalu ibu ngaji mau dikir. Nomor loro ngaji lagi separuh keterangannya. Kita tambahin 5 menit. Lebih roh. Zaman kaya bujuku modele kurang. Ngaji. Ngaji ku Masya Allah. Al-alimu wal-mut'allimu syarikani fil khair. Wasairun nasi la khaira fihim. Al-alimu wal-mut'allimu syarikani fil khair. Wang alim karo wong sing gelem ngaji iku karo-karone sekuton berserikat bersekutu dalam kebaikan. Wong alim wong sing iso ngaji karo muta'alim masih gak iso ngaji tapi seneng. Oh gak nyaut ngono kok ngajak terus. Masih gak iso ngaji tapi seneng ngaji iku karo-karone kumpul ing dalam kebagusan. Uang sing ono harapan dadi wong apik iku mek loro iki. Liyane loro iku gak ono harapan dadi wong apik. Saya ulang. Sing ono harapan dadi wong apik ya loro iku. May yuridillahu bihi khairat yufaqihhu fid-din. Gusti Allah iku lek menghendaki orang akan dijadikan baik, itu cirine wong iku disenengno ngaji. Makane sampean kate seneng ngaji, alamat sampean kate dadi wong apik. Jamin toh, nek rutinan di masjid itu melu terus sampean. Nah, paling sing melu ya meng 10 ekor. Orang puluh lonjor nwe sake. Saman kade ngaji males. Iku saman angel dadi wong apik. Saya ulang. Saman kulek ngaji kok seneng. Janji karo ngaji kok seneng. Iku alamat saman kade dadi wong apik. Saman duwe anak, seneng ngaji, semangat ngaji. Iku anak saman ku alamat kate dadi anak sing apik. Duwe anak kon ngaji kok mbulet. Iku jelas nurun bapakne. Lha wong alwalad sirru abawah. Anak iku fotokopine wong tuwa. Ngerti fotokopi? Anakku fotokopine wong tuwa, alwalad sirru abawah. Anakku fotokopine wong tuwa. Godhong iku gak kira lugure gak kira ado sangka wite. Dong blembing, lugure gak kira ado sangka wite kono. Ana godhong kok lugure ado sangka wite iku godhong keterak lesus. Makane lek bapakne ireng ibune ireng, anake ya ireng kok. Bapakne wireng ibune wireng nang anake putih. Kuwi anak ketendang lesus iku jelas. Lha anak anak iku fotokopine wong tuwa. Saman kula pengen duwe anak apik, yo dadi wong tuwa sing apik. Ngono lho. Ho. Bahasa Inggris iku angel, nggih ya? Nggih napa mboten? Bahasa Inggris iku angel. Angel. Wong simo kalangan iso bahasa Inggris loro nek gawayane pol. Kabeh di bahasa Inggris no. Padahal iso emek loro tok, nek aku ku I am. Nek kamu you, kabeh di bahasa Inggris no. Lho yu jare semayan karo ayam kate budal nonton pengajian bareng. Ayam ngeteni yu gak berangkat-berangkat. Ayam ya berangkat dhisik. Lah yu tibake jitu berangkat apa ora? Entuk tonggon ayam kelinga-kelinga golek yu gak ketok. Tolak-tole yu manggon ndek sendi. Yu uman jajan apa ora? Ayam oleh loro. Lah sing sitok ayam pangan ndek nggon, sitok ayam gemole, isu-isu dipangan anake ayam. Padahal iso nemek ayam karo yu. Angel bahasa Inggris iku, Bu. Tapi sama tak kandani, anak wong Inggris lho, cilik-cilik pau pinter-pinter bahasa Inggris. Yae, soale kulino krungu, kulino dicontoni. Karena lingkungannya seperti itu. Lah sampean nek kepengin duwe anak sing apik, dadi wong tuwa sing apik, aja katik mamang, anak sampean mesti disetel Allah dadi anak sing apik. Sampean kepengin duwe anak sing sregep ngaji, sederhana kok carane. Sampean dadi wong tuwa sing sregep ngaji, mesti anak sampean sregep ngaji. Sampean kepengin dadi duwe anak sing sregep di masjid, jamaah. Sama ini janji krungu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nang berangkat to, anakmu gak sambo obrak, mesti berangkat. Tak diperintah anak berangkat. Om bapak ibu ingun, enggak, mesti komat ya. Kuntuk qamatis salat, kuntuk qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ngono ku bapakne ndek ngarepe TV, wongkrong rokokan jedal-jedul karo ngopi. Ibune njebablah ning isor nyekeli remote. Anak diobrak karo ibune, kupingmu gak krungu azan ta? Anang nang masjid, ayo nang masjid. Bapakne ngimboi, gak krungu ngomongane ibumu. Jotos isisan ngono. Ayo berangkat. Iki lho nganggo kopiahe bapak. Titip kopiah tok bapak e. Anak ya berangkat pak, mesti dijotosi bapak e. Tapi turut tembok mesti ngremeng. Dek ini medongkrong. Kene kon berangkat taek bapak ngono. Dadi ana bapak nganti ditaek-taek no anak usah lae dhewe. Lah sepurane pak aku ngomongi kuasar ngene iki, gelem ngaji karo aku sing ngene iki, gak gelem gampang jok diundang maneh wis. Ngono tapi nyatane lewari si amit-amit. Ya gak pede wong aku saiki jadwalku sampai April 2013. Lho ya temen ya, sampean Maulid Nabi tahun depan ngundang aku ndak bisa lah ya. April 2013. Entah kok ono sing mari dolan teko nggonku lek gak percaya. Ngono. Nah, waiting list kok. Daftar tunggu. Sederhana, lapo sih arek biyen api-api, wong tuwa biyen api-api. Lapo arek saiki ndablek-ndablek, wong tuwa saiki ndablek-ndablek. Lapo arek saiki pencilaan-pencilaan. Wong tuwa saiki pencilaan-pencilaan. Lha wong biyen lho ana arek nyolong blembing pake tangga ya. Konangan sing duwe diwitin. Ayo terusno kandhane bapakmu. Wedi Bu, arek biyen diomongi tak kandhane bapakmu. Wedi wong bapakne apik. Cuk kandhane bapak, engko aku disineni bapak. Wedi arek saiki coba nyolong blembinge tangga konangan. Ayo terusno kandhane bapakmu. Kandhane gak apa-apa, aku wis musyawarah karo bapak. Nah, bapak setahu jauh tanda tangan hitam di atas putih bermatrai malah ada yang luwih nemen nyolong ya konangan gitu terus no, kandakno bapakmu ya lapo sama kandakno lagi kau sing undang dendukur ya bapak gak plastik keresek kau pedih ya. Aku mau jumputi lugurannya to sing ngundang dendukur bapak ini artinya apa bapak ibu kenakalan anak kenakalan remaja akhir-akhir ini sebenarnya juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum geran. Pengumuman, kon lek pengen duwe anak sing apik, dadi wong tuwa sing apik. Wis, kon tambah neh moh aku. Muga-muga ana manfaate. Ngapunten, aku jarak ngaji moh kaken dalil Arab. Tiwas dalil Arab ngono-ngono kuwi ora cetha. Dalil Jawa piye apike ngono ae. Asline aku ya ora iso ngaji kok. Iso ya wis ngene iki. Ngapunten, Bu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Nggih, kurang. Ayo mene-mene maneh. Lek wonten lerese sing kula aturke niku yakin hidayahe Allah, hadiahe Allah kangge kula sampean. Ya termasuk nuturi awak kula dhewe. Lek ana lupute, ana salahe, ana kosrone, ngapunten, itu karena bodohnya saya, keterbatasan pengetahuan saya. Oleh karena itu, kepada semua pihak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung tunggu nih. Sing donga Mbah Yai. Mboten, sing donga Mbah Yai lonjat lanjut ae. Sing donga Mbah Yai, sampun jenengan aja buyar sik ngenteni donga. Wong ngaji ku nek gak ngenteni donga gak barokah. Kecuali sing kesusu mulai dhisik, monggo. Muga-muga tetep omah diberki genderuwo sampeyan. Makane lek kepengin selamat ngenteni dongae, ya. Wis pokoke omongan kula sing mboten genah, omongan kula sing kasar, sing khilaf, sing luput, duwaya kula nyuwun pangapunten. Hadan Allah wa iyyakum wa waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.